Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sambung muka surat. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan disunatkan mengadakan pesta walimah dengan mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah, iaitu pada hadis yang diriwayatkan sahabat nama Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah untuk sebahagian isterinya dengan dua mak gandum. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sunat kita buat walimah ikut cara Rasulullah. Buat walimah tu sunat, ikut cara Rasulullah pun sunat pula. Jadi banyaklah apa benda ni, sunat-sunat sebenarnya dalam amalan-amalan seharian kita. Tak buat walimah, tak dosa pun. Dia nikah saja. Tak buat makan benda pun. Dia pun tak makan. Jadi tak dosa. Sebab buat walimah itu sunat. Perintah Nabi pada hadis awlin itu makna sunat. Tapi sunat mu'akad. Makna sunat yang digalakkan. Atau sunat yang kuat tuntutan dia. Bila buat, ikut Rasulullah. Kalau tak ikut Rasulullah, ada dua. Yang pertama harus, yang kedua haram. Dia tak mesti kita tak ikut Rasulullah ni haram. Dia orang dia faham bila tak ikut cara Nabi, haram. Macam Nabi SAW bila mandi junub, dia ambil uduk tu. Baru mandi junub. Kita mandi junub tu, baru ambil uduk. Harus. Hak haram ni, hak nak kita sama dengan Nabi dan Nabi larang. Baru haram. Benda tu maknanya termasuk dalam perkara mungkar. Maka sunat kita buat kenduri ikut cara Rasulullah. Nabi pernah mengadakan walimah. Walimah ni kenduri nikah. Untuk sebahagian istrinya dengan dua cupok gandum. Ada dua cupok ni. Jangan kata Nabi kerekuk. Tak ada piti. Sebab di kala yang lain Nabi buat banyak. Kerana ada duit. Jadi maksudnya di sini, mengikut akan kemampuan. Kita berlawang. Berlawang nak ambil sehor nama ni. Orang sebelah buat sakol mu kita dua ekor. Kaki tiga ekor pula mesti johang sama. Mana boleh kalah. Setan kata mu tiga. Kali buat tambah apa. Maka Nabi SAW mengadakan walimah untuk isterinya Siti Syafiyah, Siti Safiyah dengan buah kurma, minyak samin dan susu kental. Ada yang makan buah kurma saja ada. Cicah dengan minyak sapi. Dan dengan dadih. Dan dengan isterinya Zainab seekor kambing. Jadi berlainang-lainang rupanya. Nampak di sini mengikut kadar kemampuan kita pada masa itu. Jangan tiru orang dan jangan tiru kita. Jangan tiga orang mana pula. Kita mampu seekor lembu nak tiga orang dua ekor lembu. Tak betul. Kita mampu dua ekor ayam nak tiga orang seekor lembu. Jangan tiga orang. Dan jangan tiga kita, tak boleh tak. Dulu kita mampu seekor lembu, ini tak mampu dah. Dulu kita boleh wajak, ini sejak main surat dah boleh wajak dah. Dia kaki ambil lama dah. Ada mari. Tak paling dadah lagi ya. Dulu kita mampu seekor lembu. Kita ada duit, kita ada pekerjaan, ada keluasan. Sekarang kita sepik dah hidup. Kita hanya mampu dua ekor ayam. Maka kita nak tiru buat kita dulu. Tak dia nak. Dia panggil kita tiru kita. Ulama dia apa sutih-sutihnya kupas. Orang tak katanya susah-susah Dan kalau orang kata, baca dia. Nampak tak? Kalau kata tak dengar di telinga kita. Kalau dengar di telinga, tak jadi kudih. Kau tua kata. Dulu kita buat seekor lembu pasal kita senang. Sekarang ni kita buat 2-3 ekor ayam pasal tak ada. Ataupun tak ada ayam, ikan ayam. Tak meleh ulak, ikan ayam. Dah, buat nasi dagang. Ikan ayam, ikan ayam hitam, ikan ayam kurik je. Nah, 2 ekor absor peti. Panggil lebih kurang 25 orang je. Kalau kita buat gitu, mungkin ada orang bunyi ya. Dulu dah ingat seekor lembu ni tak rak kata. Biasalah kata gitu kau. Tapi hanya kata. Habis kuat seorang dua gitu je. Dan ada lagi kalau orang mari kata kita pasal berbas. Dulu kita buat si nyok ni si agar ni satu abah dua ti. Rok berhenti depan rumah, tudung dengan spanduk-spanduk. Pegang banner, tak rak dah tu. Pegang banner. Tak ada lagi gitu kau. Kalau gitu sedih kau kita. Tak ada apa-apa lah. Biarnya kata gila. Maaf lah awak gua ni. Manusia gitu lah. Jadi jangan kita dia terikut-ikut. Dah kita kaya, kita kaya tak apa. Sibu ekor kubah. Tak ada masalah. Dah kita kaya. Dan disunat bagi orang yang mampu minimal dengan memotong seekor kambing. Adapun cukupnya mengatakan walimah, iaitu menyedekahkan makanan roti atau kurma. Meskipun sedikit dengan disertai rasa ikhlas. Ini penting lagi. Dan tanda-tanda keikhlasan itu dengan tanpa mengadakan atau mengambil hutang demi untuk mengadakan walimah. Jadi dia ada hak minimal dalam mengikut sunnah. Paling kurang sekali ikut sunnah iaitulah seekor kambing. Kerana Nabi bersabda aulim wala bisyatin. Hendaklah kamu buat kenduri kahwin, buat jangan tak buat. Walaupun hanya sembelih seekor kambing. Jadi menunjukkan seekor kambing kita sembelih harga RM500 je sembelih makan kau orang, boleh makan 60 orang, maka itu dikira minimal mengikut sunnah. Bawah pada tu dak rak kita hanya mampu sembelih ikan sembelih ayam saja. Dak dah nak seekor kambing piti ada 100 lebih je nak buat makan. Jadi ayam beli 8 ekor. Bawang mana 3 kilo. Jadi waktu dia dah bukan sunnah dia panggil. Tapi dapat pahala sunat iaitu mengadakan walimah. Boleh pahala sawimah. Dalam hadis yang lain, orang susah dia buat benda tu kecil, dikira besar sisi Allah. Orang kaya dia keluar besar, kecil sisi Allah. Dia kena keluar besar lagi. Sebab tu orang kaya beri 1,000, besar orang miskin beri 1 ringgit lagi. Nampak? Pasal orang miskin ni dia ada 3 ringgit lah kecil dia. Jadi dia beri 1 ringgit di dalam tabung surat. Harta dia ada 3 ringgit. Dia beri 1 ringgit, sodah. Dia kira 1/3 daripada harta dia. Orang kaya beri 1,000 kecil. Pasal dalam bank dia ada 6 juta. Mahal tak? Jadi 1,000 kecil di sisi Allah. Ni walaupun 1 ringgit besar. Walaupun ayam. Hukum ambil duit. Lepas apa dah? Dalam satu hadis yang umum boleh dipakai di mana-mana, Nabi kata tahadau tahabu. Salinglah memberi hadiah. Maka jadilah saling berkasih sayang. Hadis ini tak tentu di mana. Umum. Di mana ya? Kita jumpa di mana-mana pun beri hadiah. Jumpa kat orang kahwin beri hadiah. Tengok anak orang sunat beri hadiah. Jadi umum. Jadi bila kita pergi kat orang kahwin, kita sunat beri hadiah. Sebab hadis ni ulama kata sunat. Sunat beri hadiah. Baik, bila beri hadiah, orang dulu-dulu dia lain, dealing dia lain. Orang dulu-dulu dia tak duit. Pasal dulu duit payah. Jadi hak mudah duit kan. Tu sunat saja beza. Jadi nampak macam bayar, bukan bayar. Tak apa, boleh beri duit. Dan boleh terima. Ni ulama-ulama jawablah ke dah. Tak ada masalah. Yang tak boleh tulis di kad jemput tang. RM10 satu kepala. Faham tak? Itu baru panggil nak duit. Itu terang-terang lah. Jadi tak salah. Sebab bagi kita pergi jalan rumah dia tu, makan dia, kita utah, kita beri hadiah. Maka masuk dalam hadis, saling memberi hadiah. Bila saling dia, jadi adik suka-menyuka. Cuma kena jaga lah. Jangan kita ingat bila kita pergi tu, wajib kena beri duit. Tak beri, tak boleh. Jangan. Salah pegangan seperti itu. Hukumnya sunat memberi hadiah. Dan pihak tuan rumah jangan niat nak duit orang atau nak barang-barang orang. Eh? Ikhlas beri makan ke orang. Orang beri, boleh ambil. Jadi, Nabi pernah menerima banyak hadiah dalam masa hayat beliau. Nak? Ha. Oh, beri hadiah. Terima? Tak ada masalah. Imam Syafi'i ngajar khalifah kata sedap ngak dengar ni. Wak hari wak sekali istana. Diri. Ngajar wak tazkirah. Sedap dengar wi 20 ribu dinar. Uang emas bukan RM Malaysia lah wak cakap. Uang dinar uang emas. Dia terima tak sekarang Imam Syafi'i. 20 ribu uang emas. Nak satu dinar ni berapa ya? Kak 30 ya ni. Nak? Ha, dah 20 ribu dinar bayar. Ambil lelek dia. Tapi jangan niat nak witi. Ha. Masalahnya orang yang nak fitih bahasa salam tu lain muka ni. Ha. Jadi kalau orang yang tua umur dia tak ambil fitih, orang salam dia ada fitih tak ada fitih, dia panggil ekspresi dia sama je. Betul tak? Ha, raut muka dia sama. Orang ambil fitih ke tak fitih dia salam sama. Tapi kalau jenis nak fitih orang, kita salam tangan saja tengok muka dia. Tawah belmo. Nah, jadi lorok muka dia. Kalau kerah-kerah kena tajam sikit di lapak tangan, nah, memang dia 50 dah. Dia kata, cak cocok di lapak tangan. Kali tangan je. Bahannya di dorok. Nah, tu panggil ekspresi. Tapi jangan tu, doh. Kita tu lah. Nah, jadi kena tajam, kerah, dia kata 50 dah. Padahal kawan tu gesiai gosok. Jadi jangan orang beri, boleh ambil. Jangan niat nak fitih orang. Eh? Jadi tak ada masalah. Sesal masalah. Jangan kata ke orang. Itu terima fitih. Buat. Tak ikhlas. Tuamah. Itu terima fitih. Jangan cakap itu. Ha, kita kena jawab di akhirat lagi. Kan dia ikhlas kan? Nah. Pasal terima-terima ini terima hadiah. Nabi terima hadiah. Orang hadiah jubah ke Nabi. Orang hadiah baju Nabi ambil. Orang hadiah kain Nabi terima juga. Orang hadiah balik Ustaz. Orang huh? Lepas tu dia balik barang budak ke tak ada masalah saling memberi ha. Yang tak jamin ni tunggu orang WBT baru nak WBT telur itu tak jamin jadi telur pegang selalu nampak orang mari nak salah telur dulu nah baru tu ni gaba dulu ada money ada telur. Tak. Situ dah kena. Jadi betul kan dah benda yang tak faham kita ni betul dah bukan malaikat banyak salah. Nah, sebab tu kita dengar. Kena back key belaka lah tukang ngajar lebih kurang tulis kau. Sama wadah. Dah dia salah belaka. Nah, dia gitu. Jadi bila tak kena back key, tak kena back key. Neh? Tak ada orang perfect je para nabi, para rasul. Neh? Selagi jangan berhutang. Dengan sebab nak buat makannya korang. Jangan. Dah kita tak mampu sudah. Tapi bagaimana pun ulama kata tidak dosa orang berhutang. Sama masalah dengan orang berhutang nak pergi ke Mekah. Dia tak ada piti nak pergi Mekah. Tak wajib lah. Dia pun berhutang. Jadi ulama fatwa makruh. Neh? Ha, tapi tidak dosa lah. Neh? Dia makruh. Dia berhutang. Nampak? Kerana nak pergi haji. Ha, dan hajinya sah boleh pahala besar. Eh, kerana tak ada kait makruh tu dengan perbuatan haji dia. Yang kait makruh tu dia pergi berhutang saja. Sebab bila berhutang balik lagi satu beban. Nak bayar pula. Haji bukan 8 hari haji. 10 ribu. Kerana sabda Nabi SAW yang bermaksud tinggalkanlah sesuatu yang kamu rasa berat dan ambillah sesuatu yang kamu rasa ringan. Itulah satu kaedah yang mencakupi kebanyakan daripada kehidupan kita. Banyak dalam hidup kita, kita pakai hadis ni. Neh? Islam ini patut Islam ni agama yang begitu indah. Neh? Ha, jadi kita tak mampu buat cara tak mampu. Tak rok buat cara tak rok. Neh? Ha, ni kita tak rok buat cara macam orang rok. Tak boleh. Neh? Piti tak ada. Belum jawab lebih pada hak. Mana boleh? Jangan tiga orang. Neh? Dalam kehidupan harian kita kok. Lening beli kereta tak payah bayar muka. Banyak kedai lewat itu tak? Gi IC boleh balik kereta. Aduh sedap kamu. Jadi ditulis itu hanya RM400 sebulan. Dulu ada muka 10% kalau kereta kaki-kaki. Nah, kaca 30,000, muka 3,000. Lini tak payah bayar muka dulu, nak cari duit mana kalau tak piti 3,000 nak kekoh mana? Nah. Jadi wari VIC. Nah, booking nak kalem dia. Ijak, biru gelap. Nah, lapar masa kereta sapar. Muka tak payah. Bila kita makan, bulan lagi baru sapar surat. Dia pun tengok, oh, dah 400 bulan. Nah, sebab dia belanja selama ni ada lebih 500. Dan ni 400, boleh 100 lagi lebih. Nah, betul dah. Sapar masa time beli baju sekolah anak, beg sekolah anak. Tukar tayar pulak, tak mampu, sumbat lemak. Dia bila bulan ni sumbat lemak, bulan lepas mesti sumbat juga. 3 bulan anak geng mari rumah. Anak tarik kereta. Lepas tu tengok kena tarik, kereta cek-cek saja. Yang muka dia, tak payah bayar muka. Atau muka 5%. Ada di kompor tu, 5% bayar muka. Buat balik, bebas. Tak? 5% bayar muka. Jadi kita tak nak mikir tengok 5% bayar muka, 50% install bayar muka. Nah, jadi tak nak kira hak ni hak belanja sepatu. Tu lah. Jadi dak tepat dengan maknanya hak Nabi kata ni. Nah, biarlah ikut akan keadaan kita. Nah. Jadi dak mampu kelas kita nikah nasi minyak. Orang dak gerak kelas nasi dagang. Dak gerak nasi dagang rasa-rasa kalau buat kuih saja boleh. Beli akok patu nang. Kalau nak usah ni kampung laut. Nah, gelembung gitu. Nah, beli akok 30 ria. Tak ada masalah. Tu orang bunyi esok. Orang tak bunyi lah pasal mu rasak. Orang bunyi mu kaya. Nah, kaya tanah 2-3 tepat. Rumah sewa dia 3 uti. Dia ada orang ispi jagung. Ni kau. Memang orang bunyi. Padang dengan muka mu, muka deku. Nah, jadi kalau orang tahu dah kita tak rock, kita buat padang dengan kita, orang tak bunyi. Tak? Nah, hendaknya yang dipanggil ke walimah itu mencakup kepada orang yang fakir, bukan orang yang kaya khususnya. Kerana Nabi SAW bersabda. Artinya seburuk-buruk makanan dan makanan walimah, di mana orang yang kaya diundang padanya dan ditinggalkan orang fakir. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini menyatakan, haram buat kenduri panggil orang kaya. Orang salah faham, dia kata orang kaya tak boleh jepu. Bukan. Tak boleh buat kenduri, panggil orang senang saja. Orang susah tak panggil. Situ baru haram. Jadi kalau panggil orang kaya tak, orang senang, orang susah tak, maka tak masalah. Nah, sebab dia kenal juga orang kaya 2-3 belah orang, orang kaya-kaya dia panggil. Dan dia kenal orang miskin, dia panggil. Baru molek. Kalau Nabi larang ni, kena laknat ni, yang tak wajib kita hadir, dia hanya panggil orang kaya saja. Kita tengok, orang kaya saja. Orang-orang biar-biar rumah, orang susah tak panggil. Maka walimah seperti itu, mal'unun, dilaknat oleh Allah. Neh? Tengok pula. Kalau dengar pengantin boleh. Sebab pengantin dia memang orang makan suku. Ataupun orang maknanya raja, tak kambus sekaligus raja. Tak duduk dengan kita, pelikup raja tak susah kita. Tak. Orang ni akak laut bahan atas belakang kok raja. Topoh kau pula atas kok jadi susah pula lagi bala. Dengan jawab gitu gini. Nah, jadi kalau benda tu menyusahkan orang, menebus suku tak apa. Jangan ubus suku tu atas mata-mata kerana dia kaya, dia kena makan suku, kotor kat orang miskin. Tak boleh. Nah, jadi banyak sebab lah. Banyak yang berlakunya, kes kaya miskin ni dalam kes kenduri kahwin. Nah, kita cerita sama lah, bekas telur. Nah, bekas telur lewat 100 hutir, tak boleh. RM9 hutir. Nah, dengan baku ada rebeng bulok. Nah, untuk orang senang saja. Dia biar tu. Kalau kita nak cak ayam, dia bukulah tisu itu. Pulah dengan tisu. Pulah. Pun ambil. Dah lah pulang tisu, raka pula telur. Tu biar isi sembong. Nah, jadi beza-beza gitu tak molek. Yang gini, hak molek-molek ni, biar orang miskin. Boleh nak buat gitu. Hak walau hak udah-udah biar kaya. Pasal kaya, dia kaya dah. Nak ya ram dia gitu. Nah. Orang miskin, Allah, dia suka ingat. Kalau barang hudung boleh dah, apa tahu barang boleh. Nak? Macam hari di rumah, kalau hak keluarga anak beranak orang kaya, hak jeput naik tahu, mau apa tikau? Duduk tak sofa? Pasal kaya. Hak pasak, dia kerja, nampak? Tanah ubi je. Cakap tangga, padahal hak saudara. Pak dara tu kan pak dara sabik. Nak cakap tangga saja. Pasal apa? Pasal kotor set kaki-kaki cekang gitu. Nak naik atas kapek apa semua. Nak dengan okok daun ini aja. Dia ketak lebih kurang buah okok jeng kapek itu. Nah, ha, jadi dia beza gitu. Patut hak susah awak naik atas. Pasal dia orang susah mana dia sofa rumah dia. Dia orang susah biar dia duduk atas sofa. Biar duduk atas kapek, makan sedap-sedap, beli udang rimai, udang gajah apa semua ini makan. Orang-orang kaya, jadi kaya dah tu datuk. Biskut cotek dah. Ha. Pasal dia orang kaya dah. Nah, ha, baru adik, baru ada timbal balas. Gitu. Ni orang miskin, dia buat cara miskin dah pula. Nah, ha, dia orang miskin dah. Kita buat naik orang suka. Orang miskin sangat, bukan tak sah-sah sopan. Orang miskin, duduk tahan takak lah. Tak mau dukung. Nama. Nah. Tak kata sopan ni orang dekat laki depan rumah dia. Naik injuk ni. Tak sungguh pun. Tak sungguh. Nah. Ha. Dah orang kaya dah. Dia kaya semua dah. Dah naik tahu rumah. Aku cakap tangga tak apa. Dia dah heran dah. Jadi jangan dengan sebab lagi tu. Kak hak molek-molek ni. Wih kau orang kaya. Tak boleh. Nabi dah suka gitu. Nak buat molek, molek serma. Tak buat molek, serma juga. Ni tertentu. Kalau tertentu tu anak beranak tak apa. Hak jamai-jamai ni nak beri anak beranak saja. Ah ha, boleh. Pasal atas nama anak beranak. Hak tak boleh atas nama kaya. Tak boleh. Nah, ha, dah kaya. Orang kaya buka kak gitu bunyi. Ting, ting, ting, ting, ting. Ha, dah. Nariah tu kak. Nah. Orang miskin pakai potong stek gitu ke? Ya, kaulah gitu. Potong. Rayuk kepang kali potong. Dah lah tak ada sapu. Nah, maknanya dia dah lah hina. Kita pergi hina lagi pula. Nah, tak comel. Islam tak ajar gitu. Dan walau bagaimanapun akan dengan undangan itu tidak berumah megah dan berbangga hati. Ya, jangan bermegah-megah dengan walimah, dengan jamuan atau kenduri kahwin. Jangan. Kita buat ni tanda syukur kepada Allah. Kita dapat menantu. Atau dapat isteri. Kita buat ni kerana nak ikut sunnah Nabi. Perintah Nabi. Kita buat ni kerana nak ikut, nak tarik. Maknanya silaturahim. Nah, ha, jadi baru boleh pahala. Eh, jangan. Bermegah-megah ni berlawang. Berlawang. Dah masa letak harga tu berlawang dah. Orang mari tanya anak. Nah, ha, dia kata anak orang lain lah kapung ni lima. Kita letak enam esok. Abang ni. Orang nak lagi tanya esok nak risik harga tu. Nah, ha, 6,000 lah. Pasal lah kapung tu rekod. Jenis buk rekod. 5,000. Ha, dia 6. Nak. Ha, esok tak. Mari pakai tahu dah. 6. Kalau orang lain lapang, hapsa kali, dia buat 9 anak ni. 9. Siap buh dia ni. Banner tekok. 9,000. Net price. Tak. Eh, tulis dengan magic ni. Pemenang. Jadi macam nak jual, kubah. Nah, jadi macam nak jual kubah. Nah. Ha. Ada-ada orang sudah. Nah, ada-ada orang. Tengok tok kita itu nikah pun ya, 18 ya. Nah, ha, zaman Jepun 60 ya. 40 ya. Boleh masuk belaka serba mak nenek boleh. Kuih tradisional boleh. Nah, jadi kalau nak mahal-mahal biar pandai. Orang kata berapa anak Ocik nak tanya sungguh ni? Kita bukan main-main ni. Nak tanya sungguh ni. Jenia wang ni. Anak Ocik ni bukan barang-barang budak. Boleh belaka jahit, masuk apa semua. Quran pandang ngaji, marhaban boleh. Nampak? Nyanyi pun boleh. Faham tak? Ha, 8,000. Ha, tak apa. Puas hati. Dah hafal Quran, 30 juzuk. Tak? Puas hati 8,000. Jahit pandang, masuk pandang. Ini 8,000 boleh dua perkara. Perangat nasi maring dengan jerang air. Oh tu. Berat mana. Nah. Tengok tok kita tu. Zaman mak kita itu. Macam-macam boleh buat. Nah. Nasi kapik sambal boleh. Nasi kapik kuah boleh. Lolik boleh. Samin sari pandang. Asal kupar boleh. Nah, hari tik boleh, hari minyak boleh. Nah, serba mak nenek boleh. Kari jadi, masak asam jadi. Nah, ha. Ni masak asam macam Nescopi jadi. Masak asam. Nah, ha. Ada kata harga mahal. Dah tak anda benda dah anda jahit dah anda. Cocok jarum dah anda. Nah, ha. Itu kata. Dak padang dengan barang. Kita bayar mahal dia padang dengan barang. Allah 340,000 dapat 5 siri. Ha, padang dengan barang. Nampak tak? Padang dengan barang. Pasal apa? Konas dah. Beris dah. Laju. Comfort pula lah. Lembuk duduk. Orang turun bergaya. Nah, wiper telak down like ada setitik. Neh. Ha, laju pula. Neh. Ha, tekan motong sedap. Tanya matang lebar 3 sekali motong. Nah. Ha. Pasal apa? Bayar 370,000. Padang dengan barang boleh. Ni bayar 350,000. Boleh kacir. Hujan 2 titik dah habis wiper kesak. Kona gluli masuk dalam lokang. Berit bahan atas lori belakang lori orang. Nak. Ha. Sak gegor sikit gigi belesu jatuh atas riba. Dan, jadi tak padang dengan barang ada ni. Bukan nak kata set-set kaki tidak buat contoh. Dah. Ha, dia kata Natan ni kata kaku sok mong. Ha, bukan eh. Akan tetapi untuk membuat gembira sanak saudara, kita buat makam ini jadi gembira. Memang gembira tengok udak-udak kan bila ada raknya apa semua balik kan. Balik rumah tok belakang nak nikah maklum. Nah, ha, maklum seorang tidak nikah. Orang nikah belakang ni lakah undu. Nah. Nah. Jadi budak-budak melapak-melapak cucu-cucu suka belakang tu gembira. Nah, ha, batu bila kita ada buat majlis-majlis gitu, kalau anak-anak cek-cek duk main belari apa semua sama ke? Ni Nabi tahu dah untuk gembira. Nah, kan sama-sama gembira. Ha, kalau gembira hari-hari itu tu orang kafir. Main nak mau tu kafir. Islam ni ada tekoh-tekoh je gembira. Jadi dalam cara maksudnya untuk bergembira sanak saudara dan mahu mengikut sunnah Nabi SAW untuk bersilaturahim, maknanya menghubungkan hak jauh-jauh jadi rapat balik dan memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang-orang mukmin. Kena je puruk sukanya mari ramai-ramai kasih inyak-inyak nak ha, duduk sembang hak ni ada hak ni tak jumpa lama boleh jumpa hak ni tak ni kerja dua ni ni mu duduk dua ni begitu ni banyak hal lah. Jadi silaturahim, silah ni hubungan rahim hak anak-anak beranak dah nak ha. Jadi kalau tambuh jadi kucalan ya. Tambuh jadi makan bajet lebih daripada hak, jangan ikut orang puan sangat. Eh? Ha. Maaf lah orang puan awak gua ni. Eh, pasal dia banyak onar dalam bagian. Nah, start daripada mengisik, masuk minang, nak nak kereta belanja, nak tetap berapa bekas, rombongan ramai mana, siapa naik van, siapa naik lori, siapa naik kereta, siapa naik sewong, dia belaka. Dia tukar kemah. Ha, jangan wik dia sangat. Kuasa tu. Kuasa takbir. Jadi huru-hara habis. Nah, ha, hak mana anak kata tak mau sanding sama malu lah. Kita dengar ustaz tu tak sedap aman sanding anak beranak lah. Mu tak sanding. Tak sanding nikah-nikah lah. Ha, ini susah dia. Mu pada hadiah. Tunggu. Mu lah. Ha. Nah, tengok masa orang minta. Macam ni dah ada budak surah lagi. Dia dengar dah kerja lebih kurang je. Pasal kapek. Nah, tapi gi surah sok mau dah ada mesti eh. Neh, mana pandai cari makan dah boleh 800 900 sebulan pun. Gi dengar surah baguslah tu. Orang yang baik agama tu. Nah. Ha. Nyecah 6000. 6000 dak dikurang macam tak leh. Nampak? Ha. Nak sudah. Nak ambu sudah. Hanya main gitu. Nah, lah pujuk ayah. Ayahnya yang tolong lah. Kamu akan mau. Abang mak ada piti. Dia nak 4,000 je. Ha. Boyfriend kau 4,000 lah berani. Dah. Sungguh-sungguh hati nak nikah lah. 6,000. Nah, ada. 6,000. Minyak senang nak besar kamu. Susu. Hanya bakit habis. Pampers. Hanya ada aku habis. Aduh, nyemok. Bakit dia gitu. Orang nak nikah, nak ambil anak kita, nak buat isteri kan. Kan bayar bulan-bulan pulak nafkah. Nak beri sama. Sakit bagi hospital, demam bagi klinik. Nampak? Ha. Nangis, hujuk. Ha. Lapor, we makan. Tak ada baju, we baju. Banyak benda ni. Ne? Ha. Jadi tengok. Dia lah paling hadiahnya kalau dalam masyarakat Melayu. Banyak jadi rosak majlis hutang barinya kismuan. Ne? Bukan semua lah. Ne? Majority. Nak? Ha. Dia berakhir cara sangat. Nah, kalau kata sini dan sini dah sebab benda dah fiti tak ada dah. Eh tak boleh bang, sini bunga, sini bunga. Oh ni bunga, sebunga. Satu bunga 150. Nah, dah nak kena lapar tepat. Negak ayo. Sakit pinggang lalu ayo. Itu kata pasal apa? Pasal kita terlampau beri kuasa betul kepada dia. Tak? Ha. Ayah kata ayah tak berani mokmu. Orang lain ayah boleh. Faham? Tak berani dah mokmu kata nang-nang. So kata apa? Suruh dia carilah. Sabar dulu carilah. Fitih. Kitab-kitab wansam ke apa. Faham tak? Orang lain ayah tak apa. Hubar ayah pelet gitu. Hubar saja. Mokmu ayah tak berani. Apa tu? Dia kepit dah sekali ayah itu. Faham tak? Mendatangi undangan walimah. Berarti kat tu deh. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan pula. Saya ingin tahu bagaimana cara menaikkan semangat. Kerana semangat saya mudah hilang. Seperti ini masalah peribadi, masalah keluarga dan lain-lain. Cara untuk mengatasi masalah dan naik semangat. Jadi lemah semangat ni gamal sebenarnya orang lemah semangat. Sebab itulah kita kena kuat semangat. Lemah we jadi kuat semangat. Kuat lagu mana? Kita kena ingat negeri yang kita dulu ni negeri ujian. Kena beriman sama tu. Allah uji kita sama. Nampak? Allah uji kita sama. Apa tujuan uji? Allah nak beri pahala kepada kita. Dan kita kena fikir masalah ni dia tidak akan hilang selama mana kita duduk di atas dunia. Dunia ni maknanya negeri masalah. Negeri yang sentiasa menekan. Negeri yang tidak sudah. Negeri yang tidak susah. Jadi kita kena fikir banyaknya aku macam-macam masalah. Senang je. Tu hak hari ni, hak lepas-lepas banyak tak masalah yang telah pun tidak ada pada masa sekarang. Tak ada lah. Dulu benda tu masalah. Sekarang tak ada lah. Jadi makna masalah yang kita hadapi hari ni, dia akan besar juga suatu masa nanti. Nampak? Jadi gitu kuat semangat. Batu kita dulu, kalau dia tak gaul dengan ahli agama, tak kuat semangat. Nak terikut-ikut jadi lemah semangat dan sebagainya, terikut-ikut dengan orang jahil. Batu kita banyak hadir, banyak berkawan dengan orang-orang yang kuat semangat. Nah, biasa nawak gua ni dah berlaku gitu, kita kena terima. Tapi hari ni berat baru memikul. Masuk 2-3 bulan lagi, rengang sudah bahu kita memikul. Kerana masalah itu, dia akan pergi-pergi. Dan tetap akan datang masalah baru. Semuanya masalah berlaku. Nah, molek berlaku dah pekerjaan jawatan anak pula babi. Molek dah dengan anak apa semua pula. Allah, dengan abang ipar pula buat hal dengan adik ipar. Nah, sesat masalah ini, mak pula berhati-hati. Molek dah dengan mak baru ni apa semua tak. Bini kita pula duk buat dia ni, nak main... musang sangat ni. Molek dah bini kita pula buat nak nikah pula. Jadi masalah sama. Nah, jadi kena tahu lah. Sesat tak sesat, duduklah katok. Bolak katok, sesat masalah. Nah, mana mati. Nah, jadi biarlah hak berlaku. Kita ni sebagai umat yang terbaik, kita akan cuba selesaikan. Kena kuat itu sama. Apakah yang maksud dengan tangan kanan beri, tangan kiri tidak tahu? Ni hadis Nabi. Maknanya ini nak menganjurkan kita ikhlas. Maksudnya, tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Tangan kanan beri, tangan kiri memang nampak. Tapi nak kabur, maknanya ikhlasnya kita ni, sembunyinya kita buat baik. Tak sukanya mensebor-seborkan baik kita ni. Sehingga seolah-olah kita beri tangan kanan, tangan kiri susuk belakang. Maksudnya, bila kita berbuat kebajikan, cobalah buat dalam keadaan ikhlas dan jauhkanlah daripada menunjuk-nunjuk. Cuba gitu. Apa yang dikatakan tanah haram? Mengapa dikatakan tanah haram? Di mana letaknya tanah haram? Mekah, Madinah, tanah haram. Nah, apa dipanggil tanah haram? Tanah yang diharamkan berperang. Tanah yang diharamkan buat tak baik di dalamnya. Diharamkan maknanya cabut pokok-pokok, membunuh binatang liar di dalamnya. Panggil tanah haram. Bila akak ada besar dengan sendiri, anda cik ke akak? Kita tak perlu wuduk lagi. Tapi masa mandi hadap so tu, kita melakukan perbuatan yang batalkan wuduk. Seperti menyentuh kemaluan dengan tapak tangan atau kentuk dan sebagainya. Adakah hadap kecil masih terangkat dan tak perlu ambil wuduk? Berlaku khilaf dalam masalah ini. Jadi, selepas kita berniat mengangkat hadap so, tak fersah lagi kita ratakan air sekalian badan, mana tak terangkat lagi hadap so, maka kita pun setuh kemaluan dengan tapak tangan. Maka dua pendapat ulama, satu mengatakan batal wuduk. Jadi, kita selesaikan mandi, mandi kita itu telah sah. Cuma kita tak boleh semayang kerana wuduk telah batal. Pendapat yang kedua, tidak batal wuduk melainkan setelah rata kita mandi dulu. Habis dah rata, sampai kaki dah rata, rakat hadas, serta kemaluan, baru berlaku hadas pula. Nah, dua-dua pendapat ini popular belaka, boleh kita taklid. Solat sunat qabliyah zuhur, sunat mu'akkad. Mengapa solat sunat qabliyah jumaat tidak mu'akkad? Jawabnya ulama kata, bukan kita jawab. Solat sunat qabliyah zuhur ini nampak adalah disebutkan dengan nas yang soreh, dengan jelas, dan Nabi melakukannya, sebut dalam hadis. Solat sunat qabliyah jumaat tidak disebut dengan jelas dalam hadis, cuma sebut secara umum. Nampak? Sebut secara umum. Nah, maka sunatnya sebelum zuhur lebih kuat daripada sunat sebelum jumaat. Sebab tu sunat sebelum zuhur tak ada khilaf. Sunat sebelum jumaat berlaku khilaf di kalangan ulama. Neh, lambat mazhab Syafi'i, dia kias dengan sunat sebelum zuhur. Bila sebelum zuhur ada sunat, sebelum jumaat pun ada sunat. Jadi hak dengan kias tidak mu'akkad. Yang mu'akkad dengan nas yang jelas, yang soreh. Soalan seterusnya. Boleh tak khabar dalil hadis Nabi mengumpat yang dibolehkan? Seperti ceramah boleh kata ke orang, seperti berlaku zalim, sesat, boleh kedok khabar hadis itu? Boleh tak khabar dalam kitab hadis mana menyebut 72 golongan sesat dalam neraka? Baik. Ditanya dalam hadis, kitab hadis mana kau ada sebut golongan hak sesat dalam neraka? Jawab, banyaklah kitab hadis. Cuma hadis 73 golongan, satu masuk syurga, 72 masuk neraka, tidak disebut dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim. Tetapi disebut dalam kitab hadis yang lain, seperti kitab Abu Daud dan kitab hadis Tirmizi dan berbagai-bagai lagi. Dah? Jangan kita salah faham. Bila Bukhari dan Muslim tidak riwayat, bukan makna hadis itu tidak sahih. Cuma kalau Bukhari dan Muslim meriwayat, itu yang paling kuat sahihnya. Kemudian maknanya mengumpat yang diharuskan, ambil dalil mana dah ni? Ambil dalil daripada perkataan-perkataan ulama. Mengumpat ni benda kita menyebut keburukan orang dengan saja-saja tujuan nak bergembira atau suka-suka ataupun nak balas dendam atau kerana nafsu. Itulah dipanggil mengumpat yang haram. Adapun sebut keburukan orang kerana perkara itu ada tujuan yang dibenarkan syarak, maka diharuskan. Nampak? Dengan kias daripada ulama-ulama. Neh, walaupun hadis tak sebut dengan jelas, tetapi kias itu adalah satu daripada sumber hukum syarak. Contohnya kita geripuk orang curi. Dia mari rumah kita, kita tengok muka dia, dia semalam dia cokeh ambil siti kita, bahan ring motosikal pula. Kita pun geripuk kepada pulih esok. Pulih kata dia buat kau ni. Kita kabur perkara tu yang dia buat. Kalau dia dengar dia marah. Marah lah, tu panggil mengumpat. Dan harus kita, boleh tak kita cerita ke boleh? Boleh lah. Itu contoh menyebut keburukan orang tapi nak cari maslahat, dibenarkan. Isteri pergi jumpa qadi, meripok suami jahat, suami berakhir sepak terajang dan sebagainya, tak beri duit. Jadi nakkan hak dia, pergi menuntut pada qadi. Qadi kata dah suami buat mana, tak boleh cerita lah, tak boleh lagi mengumpat pula. Qadi kata kalau tak boleh cerita, pergi balik lah. Nampak tak? Jadi boleh cerita. Cerita itu kalau dengar di tok laki marah. Marah lah, itu mengumpat namanya. Kita menyebut tentang orang, keburukan orang yang kalau dengar dia orang. Tapi kita ni nak meripok, boleh. Atau kita nak mendamaikan orang yang yang buat satu-satu perkara. Soalan seterusnya. Hukum wanita yang datang haid masuk ke kawasan kubur dan kawasan masjid. Boleh orang perempuan masuk ke dalam masjid, tak boleh berhenti sahaja. Boleh masuk, tertinggal spek mata. Tadi semayang asar, tinggal spek mata. Jadi balik di rumah dah. Sampai di rumah, nak macam surat khabar, spek mata tinggal. Jadi makcik ni mari semula ke surat, nak nitah, kejut ke makrifik congek, mari. Faham tak? Jadi masuk dalam tu boleh ambil. Tak boleh, masuk dalam masjid boleh lah. Tak boleh, duduk situ. Ambil spek dan terus keluar. Faham ke? Dan dalam kawasan kubur, boleh. Tak ada larangan perempuan yang haid masuk di atas kawasan perkuburan. Ada kehidupan yang utama, jaga hati sendiri. Baru fikir hati orang. Kerana kebaikan belum pasti berbalas dengan baik. Apa pendapat ustaz tentang ayat ini? Ayat ini tak betul. Dia kata kita kena jaga hati kita dulu. Hati orang tak penting mana. Jawab ni semua benda kita kena jaga. Sebab tu Nabi cerita kita ada hak dengan diri kita sendiri, ada hak dengan isteri, ada hak dengan anak, dengan jiran, dengan kawan. Tak? Ha, maka kena jaga belaka. Nampak? Ha, sebab kita hidup Islam ni, Islam ni hidup agama, agama bukan agama individu. Di masyarakat, al-Islam kal bunyan yashuddu ba'du yashuddu ba'duhum sya'ba'da. Islam ini macam satu bina'ah, sama-sama mengkuatkan satu sama lain. Jadi dalih kita pakai prinsip, kita jaga kita dulu. Orang kediam. Ah ha, kalau yang kata kalau pakai prinsip ni lah. Nah, kalau tengok ada paku, ada kaca, kaca tengah jalan, elok saja kereta motor, biar kita yang lepas, orang lain mampumu lah. Ha, tu pakai buah ni. Rasulullah tak gitu. Nah, ha, dia akan kuih dulu, takut orang belakang kena. Lepas tu siapa Nabi kata, yang mengkuihkan ranting pada jalanan, maka dia telah pun bersadakah. Nah, dia nampak, dia pun kuih kaki. Walaupun dia sepak dengan kaki, kayu tu. Hepung sepak dengan kaki. Jadi budak lain belakang tak jirik kayu tu. Dia ni dapat pahala sedekah. Nampak? Mana faham di sini, maknanya kena kita bersusah payah tak apa untuk beri kebaikan pada orang lain. Nah, ha, jangan main individu gitu. Soalan seterusnya. Apa prinsip ajaran Wahabi? Bagaimana nak kenal seorang ustaz itu mempunyai ajaran Wahabi? Dia biasanya suka menekankan perkara-perkara khilafiah. Ha, tu. Contohnya gini yang mudah. Baca kunut subuh. Baca kunut subuh ni tidak ijma' ulama. Dia panggil masalah khilafiah. Mazhab kita Syafi'i kata sunat aba'ah. Mazhab Hanbali kata tak sunat. Nah, Wahabi pun tak sunat tak. Jadi ada tiga situ. Nah, cuma nak kenalnya mazhab Pak dengan Wahabi gini. Orang mazhab Hanbali, mazhab yang tak membaca kunut, bila dia tengok kita baca kunut, dia tak susah. Pasal dia faham, ini khilafiah. Nah, dia tak marah pun. Wahabi ni, dia tengok kita baca kunut, dia marah. Tak? Haa, nah. Ha, jadi boleh kenal lah. Orang yang tak asuk pada pendapat dia, itulah Wahabi. Nah, ha, tak asuk pada pendapat. Haa. Kalau hak mazhab lain, dia tak taksub. Dia tahu dah orang mazhab Syafi'i baca kunut. Cara lah dia. Ini sunat bagi sisi dia. Nah, ha, tu. Wahabi dah, dia tahu dah. Sunat mazhab Syafi'i, biar sunat pun. Tak sunat juga. Bina'ah juga. Ha, sebab tu kalau berlaku macam-macam. Nah, ha, duk marah orang baca kunut dia ni. Pelik-pelik sungguh. Kita buat ngekoh. Daging ngekoh tu kita masak. Buat macam mana? Buat juga untuk majlis perkahwinan. Kita tulis di kad kenduri kesyukuran. Boleh atau tidak kita ambil duit yang dihalalkan sedangkan daging itu daging akikah. Katanya ulama, sebaik-baiknya kalau daging akikah kita buat, dah sambil duitlah. Neh, dah sambil duit. Neh. Ha. Dah kalau ambil juga, jangan kata jadi jual beli pula dengan akikah. Kita hadiahlah, kita anggap sebagai hadiahlah. Neh. Ha. Patutkah saya zakat dengan duit yang saya dapat dari harta pusaka? Macam mana nak kira? Ha, macam mana pula dengan niatnya? Baik, dia dapat duit pusaka. RM100,000 boleh pusaka ayah dia mati. Bagian dia RM1,000. Kena keluar zakat tak? Jawabnya, duit pusaka tu keluar zakat tak lagi. Dia duit simpanan. Ayah dia simpan duit dalam bank. RM100,000. Nah, jadi hak RM100,000 tu dia kena bayar setahun sekali zakat. Setahun dia keluar sekali. Jadi setahun tu bayar lagi. Tahun tu bayar dah. Dapat tak bayar lagi lah. Jadi dia milik duit tu. Setahun kat kita ni milik. Baru dia kena keluar zakat. Tapi kalau dia dapat daripada saka yang belum dia bayar zakat. Nak dia tahu ayah dia tak bayar zakat. Maka kena keluar zakat dulu. Baru boleh bagi saka. Sebab faraid mesti selepas bayar zakat. Dan jikalau harta mati-mati tidak dizakati. Tapi kalau harta si mati ayah kita zakat dia tiap tahun dah. Boleh kita bagi saka. Nah, dia kata bayar zakat dulu. Zakat mana ayah bayar dah bulan lepas. Nak ulang ni baru mati. Jadi nak bayar pula, depan tu lah. Jadi bila jadi hak kita dah, lepas nama hak si mati. Bila kita milik duit tu, RM9,000 ke atas, sampai cukup setahun, maka baru dikenakan zakat. Soalan seterusnya. Apa beza assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ada orang kata tak boleh kata hi ta'ala wabarakatuh. Ha, dia kata benda beza. Ada orang salah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan ada orang salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda beza. jawabnya sikit perbezaan. Warahmatullahi, eh? Assalamualaikum. Segala sejak salam sejahtera atas kamu sekalian. Warahmatullah dan rahmat Allah. Nampak? Wabarakatuh dan berkat Allah. Jadi boleh kita tahu warahmatullahi ta'ala. Ta'ala ni Tuhan yang maha tinggi. Boleh jawab dia kata Allah saja. Nak tahu beza tak beza gini? Nampak? Ha. Allah berfirman. Orang ngajar. Ceramah, tazkirah. Katanya penceramah, Allah berfirman. Ada penceramah ni, dia kata Allah Ta'ala telah berfirman. Nah, ni Allah saja. Itu belaka dia. Tapi hak ni, dia sebut pula dengan sifat dia. Bila Allah mana kena pada zat yang maha, yang wajib al-wujud dah, Tuhan yang sebenar. Tapi dia boleh tambah pula Allah Ta'ala. Allah yang bersifat dengan maha tinggi. Boleh? Nampak? Haa. Dan bukan Ta'ala saja sifat-sifat banyaklah. Allah Ta'ala. Allah apa ni? Jalla Jalaluhu. Nah. Ha. Allah saja pun kena dia dah. Nah. Jadi tak ada masalah lah. Tak ada balas bab tambah-tambah ni. Nah. Mana tambah sifat yang maha tinggi. Ta'ala mana Tuhan yang maha tinggi. Jangan tambah dalam takbir sudah. Nah. Ha. Allahu Ta'ala Akbar. Ha. Jadi berat nanak tu. Kerana Nabi tak pernah takbir gitu. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Baru-baru ini saya dijemput untuk baca doa dalam satu majlis. Masa berdoa, didapati ramai wanita tak tutup aurat. Apakah pandangan ustaz mengenai perkara ini? Apakah hukum terhadap pembaca doa? Kerana syarat untuk kita berdoa, salah satunya menutup aurat. Ini minta penjelasan. Apakah hukumnya dengan seorang yang seorang wanita baca doa di khalayak ramai? Baik. Kita baca doa dalam satu majlis. Jadi pengarah kata baca lah. Ya. Ya, kita kaki tangan. Dah pengarah kata baca. Dah kita pandai sikit baca doa. Kita baca doa. Dalam baca doa nampak ada dua orang staff ni tak pakai tudung. Dia kata apa hukum kita baca doa hak ni tak pakai tudung. Jawabnya tak salah. Yang salahnya hak tak pakai tudung. Bukan hak baca doa. Faham tak? Hak tak pakai tudung hak tu dia salah. Pasal pakai tudung tu orang peretoh ke dia. Nah, ha, kita bukan bini kita nak rupa-rupa tudung lah tu. Nah, ha, jadi kita baca doa. Bila kita baca doa ada orang tak pakai tudung tak apa. Begitu. Dalam majlis. Ya tak boleh ni majlis tu dibuat kau untuk tak akan tudung. Nah, ha, dijemput malam ni ramai-ramai. Nah, majlis perempuan tak akan tudung belaka. Kita buat malam ni. Ha, dan kamu kena baca doa. Baru majlis tu majlis tak boleh. Ni kita baca doa. Ada dua orang kebetulan tak akan tudung. Tak ada kena-kena. Majlis tu tidak dilaknat. Tak ada masalah. Faham? Majlis tu tetap kena pakai gitu. Tak boleh pakai tudung. Baru majlis tu salah. Faham lagi? Nah, ha, kalau tidak. Rohok lah kita. Kau tukang baca doa. Nyaknya ke dia? Nah, ha. Jadi tak salah tukang baca doa. Yang salah tak akan tudung. Dah hukum perempuan baca doa di khalayak ramai boleh. Cuma dia tidak dibolehkan mengkuatkan suara. Perlahankan suara tadi dia perempuan. Baca doa perlahan lah. Nah, ha. Terdapat beberapa hadis sahih menunjukkan Nabi, isteri Nabi SAW mensetuh kulit dengan baginda. Seperti Aisyah yang tersetuh tumit baginda ketika baginda sedang solat. Tapi baginda tetap menurunkan solat. Apakah hadis tersebut boleh dijadikan hukum bahawa suami isteri yang tersentuh kulit tidak membatalkan wuduk? Seorang perempuan mengandung kerana dirogoh. Bolehkah perempuan ini bertingkah dengan laki-laki lain semasa sedang hamil? Jika isteri disahkan mandul, suami harus kahwin lain untuk dapat zuriat. Bagaimana pula kalau suami mandul? Bolehkah isteri minta cerai nak kahwin lain? Nak anak sendiri? Nah, bagus dia tanya. Jadi ada satu hadis itu Aisyah. Nah, dia tidur malam Nabi semayang. Dalam dengan Nabi tengah semayang, terpeganglah kaki. Nah, hadis ini hadis sahih. Lepas tu berlaku khilaf di kalangan ulama. Batal kedok wuduk. Mazhab Syafi'i mengatakan sentuh kaki batal wuduk. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki kata tak batal wuduk. Dalil dengan hadis ni, dia kata tengok ni, sentuh kaki tak batal wuduk. Ulama-ulama mazhab Syafi'i pun faham hadis ini. Dan Imam Syafi'i pun riwayat juga hadis ini. Dan dia pun pandai hadis juga. Nah, ha, bukan tidak reti hadis. Tapi dia beramal dengan ayat Quran. Aula mastumun nisa. Nampak? Ha, dengan ayat Aula mastumun nisa. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw la mastumun nisa. Kalau kamu maknanya menyentuh perempuan. Nah, ha, sentuh di sini maknanya sentuh kulit. Maknanya batal wuduk. Ha, lepas tu dalam mazhab Syafi'i, sentuh kulit batal wuduk. Dan hadis ni guna sentuh. Maka ditanggungkan hadis ini bukan sentuh kulit. Kerana tidak ada dalam apa hadis sentuh kulit. Yang ada sentuh kaki. Mungkin kaki dalam keadaan berselimut. Mungkin kaki itu tak ada terbuka kena kulit. Pasal tengah tidur Aisyah. Ha. Neh, ha, mungkin kaki selimut dan mungkin kaki itu terbuka. Jadi bila mungkin gitu, dia boleh ihtimal tidak kuat. Katanya ulama mazhab Syafi'i. Neh, tidak kuat pasal kemungkinan tu ada. Nah, dan pula mungkin ini hadis ini khusus kalilah kata kena kaki sungguh. Khusus untuk Rasulullah aja dak atas wudu. Sebab Nabi tidur dak atas wudu. Ha. Nabi tidur dak atas wudu. Nabi kata siapa tidur kena ambil wudu nak sembahyang. Tapi bila Nabi tidur bangun terus ambil wudu. Eh terus sembahyang. Sahabat tegur dah buatnya kami kena ambil wudu Rasulullah. Nabi kata para nabi dak atas tidur. Kerana para nabi tidur mata, hati dak tidur. Ha. Ha. Kita tidur dengan mata dengan hati. Nenek tak tidur hati tidur dah. Dalam mata jelek hati tidur dah. Jadi jelas di sini mengkuatkan maknanya pegang kaki kalau kena kulit sungguh tak batal khususiah Nabi. Khusus untuk Nabi-Nabi tak batal. Kerana mereka tidak ada rasa syahwat yang boleh menjadi halangan ya, dalam keadaan nak munajat dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi begitu. Oleh kerana begitu ada pendapat masing-masing maka kira itu berlaku. Nah, rasa susah. Orang puan ni kena rogo boleh nak boleh kahwin tak dengar orang lain. Tak ada masalah. Nak kahwin dengan siapa-siapa pun. Nah, nak kahwin dengan perogo pun boleh. Nah, boleh, tak ada masalah. Boleh kahwin dengan perempuan yang sedang mengandung anak zina. Tak boleh kahwin perempuan yang mengandung dengan anak yang bukan zina, tak boleh. Mengandung hak suami ada lagi mengandung, pergi kahwin dengan orang lain mana boleh? Nah, yang bolehnya dia mengandung anak zina. Boleh. Sama ada dia kena rogo atau dia rogo lelaki tu. Tak ada kira. Nah. Yang kata tak boleh tu orang ngajar-ngajar kata tak sah kahwin dengan perempuan yang ada anak dalam perut daripada zina. Tu mazhab Hambali, mazhab Maliki. Jangan buat peling gitu. Nah, mazhab Maliki dengan mazhab Hambali. Buka kitab fiqh empat mazhab. Nah. Dia kata hukum berkahwin dengan perempuan yang ada anak, ada mahamil daripada zina. Maka terbagi pada dua pendapat. Cuma kita rekod kata gitu. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan tidak sah nikah tersebut. Mestilah selepas beranak. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mengatakan nikah tersebut adalah sah. Nampak? Ini orang mari ngajar orang lain pula. Jadi pelik orang ini balas saja. Nah, orang mari mazhab Maliki yang kata tak sah. Nah, ngajar molek sikit. Jadi isteri disahkan mandul, suami boleh kahwin lain. Kalau suami isteri tak mandul boleh kahwin lain. Nampak? Tak ada masalah. Neh. Neh, isteri pertama dia kahwin tu 10 anak. Jadi oleh kerana acak nak beranak dia tak berahi, dia kahwin seorang lagi. Padahal dia punya pasal. Jadi tak kira mandu tak mandu, neh dia hak suami. Kalau dia mampu dia boleh kahwin lebih pada seorang. Tak mampu seorang sudah Tuhan kata. Neh? Ha. Jadi persoalannya orang puan tanya, dah kalau suami tu mandu. Mandu hak dak lah bukan mandu gagah. Mandu gagah mandu badorang tu. Neh, ha tu gagah tu. Ha, mandu tu ni, mandu dak rok, neh? Ha, mandu ni. Boleh kami tak fasakh? Ulama fiqh mengatakan harus perempuan itu minta fasakh. Nah, ha, daripada suami yang tidak boleh memberikan zuriat jika dia inginkan zuriat. Dia tak boleh saja-saja begitu minta fasakh. Ha? Tak boleh. Dia ada sahabat-sahabat dia adakan syarat dibolehkan. Walau bagaimana pun sunat dia bersama dengan suami tersebut dan mengambil anak angkat. Tapi nak minta fasakh juga hak dia kerana dia nak zuriat. Faham? Ha. Nak nikah laki ramai tak boleh. Kena bercerai dulu. Saya dulu lagi menghadapi masalah waswas. Setiap kali saya nak solat, saya akan pastikan sedaya upaya mengeluarkan segala jenis produk yang ada dalam badan. Produk benda buluh. Oh, barang-barang dalam kocek. Tiba-tiba time nak solat, mesti rasa nak terketuk. Sakit sungguh hati. Jadi mana rasa nak atas masalah ini dan bagaimana dengan solat saya? Kadang-kadang saya jadi waswas dengan solat saya sama ada sah ataupun tidak. Jawabnya, jangan layan. Ini adalah gangguan syaitan. Syaitan suka mendatangkan rasa macam nak ketuk. Rasa macam nak ketuk, rasa macam ketuk tu. Nah, ni sebut dalam hadis. Jadi Nabi kata, jangan kamu keluar kalau berasa gitu, melainkan bunyi ketuk. Lepung, ha, baru tu baik. Nah, sebab dia mari berasa, rik, rik, ketuk dah. Ha, tu baik. Ambil uduk pula, berjeruk baju-baju. Orang tayak awak, masuk pula, dua kali rokok, berasa ke ketuk. Saya kata, ketuk dah, tu baik apa dah. Tubik pula kita. Nah, jadi lelah gitu, duduk layang je. Jadi Nabi tahu dah penyakit ni lama dah duduk kacau kan. Pasal syaitan tu le. Nampak? Kerajaan iblis tu kan Azazir. Nah, jadi sama yang hasutannya. Jadi kalau berasa gitu, jangan. Sehingga bau busuk kohong tu. Ataupun bunyi. Kepuk bunyi. Atau patah apa-apa lata, cabut dua keping. Ah, tu memang kita tubik lah. Nah? Ha. Betul tak saya dengar ada orang kata pakai cincin tak ada mata. Tak boleh. Sebab tiga orang kecil tak betul. Siap lokeh cicinya. Mana cicin belah dia ni? Haa, belah macam. Jawabnya, tak ada pun larangan dalam mana-mana hadis. Katakan kalau kena pakai cicin, kena ada mata. Cuma sunnah Nabi. Kalau pakai cicin, sunnah Nabi. Cicin ada mata. Pakai cicin kosong saja tidak sunnah. Tapi harus. Neh? Haa. Kalau wali pasir tak boleh jadi wali. Dan kalau saksi pasir, guna pula ustaz. Kabur hamur dah kan. Tak boleh pasir dalam bab nikah. Wali tak boleh pasir. Wali ayah tak semayang. Ha, pasir. Nah, pasal semayang tu besar tu tinggal. Kalau tinggal dah besar. Ne? Ha. Dan kalau saksi, saksi sama juga. Saksi pasir tak boleh jadi wali. Saksi. Cuma beza ni sajalah. Wali kalau dia pasir, dia bertaubat boleh jadi wali serta-merta. Saksi kalau pasik, main nombor ekor ke, minum arak ke, nak? Ha, ataupun maknanya duduk pakat reka tuduh orang liwat ke, ha, pasik lah tu. Nah. Kemudian, dia ni kalau bertaubat malam ni, maka tahun depan baru boleh buat jadi saksi nikah. Ingat eh? Taubat wali boleh soh selalu, taubat saksi kena taruh setahun. Nampak? Ha. Yang boleh pasik, pengating boleh. Pengating boleh pasik. Nampak? Ha. Orang hutang duit kita RM20,000. Kaya mu. Lepas tu kita tak tahu. Dia bayar ke tak? Jadi adakah kita wajib bayar zakat? Sedangkan duit tersebut tidak boleh apa-apa faedah. Jadi setengah ulama kata kita wajib membayar hutang yang wajib duit kita yang ada pada tangan orang, yang orang itu akan membayar pada tahun haul zakat tersebut. Jadi kalau orang tu mana pakar rasak bayar kedok jenis lagu ni, maka tidak lagi dibayar zakat. Tunggu boleh bayar dulu, baru kita bayar zakat. Yeah? Ha. Apa hukum kalau kita jadi imam, kita tapi baca surah Fatihah dan surah lain dalam keadaan bunyi tidak kuat, perlahan. Semasa sembahyang maghrib dan isyak. Jawabnya sah. Ingat, baca kuat pada sembahyang maghrib, isyak dan subuh, sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat. Jadi kalau tak imam, baca perlahan, sah dah. Eh? Cuma lepas tu, kita peringat tak imam, seimam, sunat baca kuat. Dua rakaat pertama, ikut sunnah Nabi. Nampak? Ha, tak imam kata malah layang, aku nak baca kuha juga. Ha, kita pun tukar tak imam lain. Nah, ha, sebab biar hidup sunnah. Eh? Ha, ni. Tapi kalau baca tu, tak ada masalah dah. Cuma sah lah ke dah. Apakah maksud sujud seperti anjing menghamparkan kakinya? Ha, jadi jangan kita sujud seperti sujud anjing. Lagi mana sujud anjing? Masa sujud, akak siku daripada latar. Faham tak? Sujud anjing ni macam anjing duduk gitu. Siku duduk atas latar. Faham lagi siku duduk atas latar? Ha, tu panggil sujud anjing. Neh? Ha, jadi akak, sunat akak. Neh? Ha. So, perbuatan tidak disukai. Hmm. Boleh kau jelaskan macam mana makmum jangan terlepas 2-3 rukun daripada imam ketika solat masih baca Fatihah? Apakah perlu saya habiskan baca Fatihah saya atau terus mengikut imam rokok? Baik. Kita mari sama dengan imam tapi jenis lambat baca. Nak? Lambat baca bismillah. Lambat. Ha. Jadi dimaafkan 3 rukun panjang. 3 rukun panjang ni gua ni. Baik. Kita imam diri, kita berdiri, sama-sama berdiri. Tu imam rokok, kita habis Fatihah pasal lambat. Bila imam rokok, kita baru iya, kena wudu. Faham? Lambat. Nah, tu imam iktidal, tu imam sujud, tu imam duduk, tu imam sujud. Tema naik balik. Semua tu ada berapa rukun. Daripada kita berdiri kat pertama dengan tikmah berdiri kat kedua. Ada lima rukun jaraknya. Iaitu yang pertama, kita berdiri. Rokok. Itidal. Dua. Sujud. Tiga. Duduk. Empat. Sujud kedua. Lima. Nah, naik tak kira. Dia panggil fasih tengah. Maka yang kata tiga rukun panjang iaitu rokok dan dua kali sujud. Itidal dengan duduk dan sujud tidak dikira. Jadi maknanya kita perhabislah baca Fatihah. Jangan beri imam diri balik tu. Nampak? Ha, di imam diri balik tu kita baru duduk maliki yang meeting lagi juga. Maka jawabnya luputlah rakaat tu. Kira duduk rakaat. Imam tadi lah. Kita kira baru satu rakaat. Ikut imam tadi sudah. Neh? Ha, tu panggil tiga rukun. Adakah sidang Jumaat hari Jumaat dibenarkan selawat ke atas Nabi masa khatib baca khutbah? Bila khatib menyebut nama Nabi? Sebab biasanya saya baca selawat atas Nabi dalam hati je sebelum ini pada waktu seperti itu. Jawabnya sunat, kata setengah ulama mazhab Syafi'i. Kita berkata Allahumma salli ala Muhammad bila dengar Tok Fatih kata qala Rasulullah atau Allahumma salli wa sallim alaih atau salatullah wa salamuhu alaih. Faham? Sunat berselawat ketika dengar nama Nabi walaupun sedang khatib membaca khutbah. Puak-puak Wahabi marah sangat ni ya. Neh, dia kata tak boleh. Adakah sidang jemaah dibenarkan menyebut kata amin masa khatib baca doa khutbah kedua? Jawabnya harus. Orang naik ya, pergi khatib bila nak sudah dah khutbah. Allahumma fil muslimina wal muslimat, kita ni amin, harus. Boleh kata, neh. Ha, tak ada masalah. Soalan seterusnya. Terbukti dalam 10 minit ini. Hukum jual air guna air surau. Ha. Jawabnya kena bayar lah duit surau. Neh. Ha. Apakah hukum balasan orang yang seksa binatang? Ha, seksa binatang. Tahu dah lah haram mana boleh. Seperti potong misai kucing. Ha, potong misai. Yang nak buangnya supaya tak balik ke rumah. Ha, jadi banyakkan kucing. Kucing ni dia ciang dengan misai dia. Ha, jangan ingat saja misai. Ingat tak ada makna misai dia tu. Ada guna besar misai kucing. Baca kalau kita guting misai dia, kita buat ikan jadi nano. Kita nak akan ikan tak boleh. Tak apa nak bau. Nah, ha, misal dia tu. Ha. Ada faedah yang tak ada faedah misal kita. Ada faedah misal. Ha, bagian ek saja kat tu. Eh? Tak boleh nak bau benda pun misal kita tak. Ha, bagian lawa je lah. Jadi misal dia guti misal tempat tamu dia balik ke rumah dia. Nah, ha. Jawabnya tak ada lagi lah ulama' kata itu dikira mengazab kucing. Tak, mungkin perbuatan itu makruh sahaja. Neh, nak kata azab binatang dok lagi. Dia pasal guti misal itu tumbuh mula tapi lambat ah. Ha. Nah, minggu depan baru tumbuh mula. Yang tak bolehnya kerak ekor kucing. Ah, ha, tu baru haram, kerak linga. Neh. Ha. Apakah perempuan gugur dikira 40 hari juga sama seperti perempuan yang bersalin? Dua-dua doktor belaka. Bersalin pun bukan 40 hari, gugur bukan 40 hari. Kena cek masing-masing. Lah. Cuma golik perempuan bersalin 40. Jadi kalau isteri kita bersalin bukan kira 40. Kita kena cek sendirilah. Dia suruh dia cek masuk kapal apa semua. Kadang-kadang 48, kadang 42, kadang 39. Bila 39 berarti dah semayang lah, mandi dan sebagainya. Dia kata 40-40 tu pada ralik. Nampak? Ha. Macam timbangan berat badan kita nak isi borang nak mohon kerja. Nah, kan bila borang-borang orang kerja ada isi, ada apa, ada situ berat badan dia tulis kilo. Dia pakai orang lain, kita ralik berapa timbang? Golik 45. Padahal dia tubuh ke payang. Dia tulis 45 juga. Nah, ha, mana boleh. Kena timbang suku lah. Rumah saya tinggal ada orang bela kucing. Kucing dia berok depan rumah saya. Ni sama-sama lah ni. Bukan kucing saja, kambing, ayam pun biasa lah. Kadang-kadang dalam kasut kerja saya. Dah orang masuk je ruang tu. Siapa yang saya nak blabber? Tuan dia ke kucing tu? Haa, tu soalan dia. Ni nakal ni. Jadi tengok pada cara dia soal tu, dia kena blabber ke kucing tu lah. Neh? Ha. Apa hukum pakai topi sudu? Ada setengah kata haram, setengah kata tak haram. Bolehkah huraikan sikit? Hurai sama-sama dah bak topi sudu ni. Huraian ni kita ambil daripada pro dan kontra ulama-ulama. Jadi tidak haram sebenarnya, semata-mata atas topi kek dia tidak haram. Yang haramnya apabila kita pakai tujuan untuk menyombongkan diri. Yang haramnya bila ada logo-logo haram di atas cap tersebut. Seperti anchor beer ke, nak kasbut dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita pakai tu kerana panas. Nah, ha, jadi panas nak nyaku pakai topi ada cap. Pakai pia panas juga muka. Pakai topi ada cap. Maka tidak haram, kata ulama. Nah, ha. Dalam Islam berapa peraturan yang harus diambil untung dalam perniagaan? Jawabnya, ulama sebut ada tiga jenis barangan. Yang pertama, barangan yang telah ditetapkan harga oleh pemerintah kerajaan. Nah, ha, tu wajib kena ikut dia. Nah, kalau kata minyak kata RM1.80 liter, RM1.80 liter, itu tak boleh dah. Satu lagi barangan yang tidak ditetapkan harganya tapi barangan itu keperluan manusia, maka jangan ambil berlipat kali ganda. Nah, ha, satu lagi barangan yang tidak ada faedah apa-apa pun. Nah, ha, itu masing-masing lah. Spoiler, dia beli di Singapura RM80, balik jual RM800. Kau pandai dia, mau nak beli sangat. Orang dah ada faedah apa. Nah, ha, faedah dia tak ubuh tak apa. Ubuh spoiler pun bukan, kata laju awak. 60 eh. Pergi ambil anak tuition. Apa hukum keluar parti? Hak ni lopak situ, hak tu lopak sini. Ni tak kira menyakit pelaka ni. Jawab gini, parti-parti tu nama yang diberi oleh maknanya orang Roman Bondan. Yang sebenarnya dia jamaah. Tak, jamaah lah, kumpulan-kumpulan. Tengok kumpulan mana. Kita kumpulan mana, keluar masuk ke kumpulan mana. Tak, daripada kumpulan mana, pergi kumpulan mana, tengok lah. Nah, macam dalam kampung kita, ada set ni set surah, ni set belaga ayam. Kalau ni tubik daripada set belaga ayam, masuk set surah. Mana hukum dia? Eh? Boleh eh, dah set surah, tubik dah masuk set belaga ayam pula. Sama-sama tak imam je, belaga ayam pula ni. Dah, dah. Jadi faham-faham lah. Nah, jadi kalau hak jadi daripada set molek kepada set molek tak ada hukum. Ni jemaah molek. Ni kepada dia tubik masuk jemaah ni pula. Molek juga dalam Islam. Tak ada masalah. Hak daripada Islam tubik pada hak dak molek. Tak. Daripada benda hak dia hak Tuhan suruh pada hak Tuhan larang. Tak boleh ha. Jadi balik gitu. Nah. Sebab tu ulama fatwa lama dah. Bila dalam negeri tu ada dua parti. Dua-dua parti ni nak degakkan Islam Melaka. Maka tak wajib kita pilih mana-mana pun. Tak keluar ngundi pun tak ada masalah. Pasal dua-dua molek Melaka. Satunya parti Islam. Satunya parti takbuh ke Islam. Ha, barulah datang wajib menyokong orang yang nak pada Islam. Dan kalau molek Melaka, nak tak ada wajib mana-mana. Nah. Ha. Jemaah tabligh kata dia yang betul. Tasawuf pun dia juga yang betul. Perjuangan Islam pun dia juga yang betul. Nak tanya pendapat dan huraian. Tak tahu huraian panjang-panjang. Ha, dulu kita huraian pun yang pakat marah lah kita. Dia kata tak salah yang dah saya jawab lah. Bak tabligh kalau tak tahu ni. Kita bukan anti tabligh. Kita jawab tepat hak tak kena. Kita kritik lah. Ya. Tapi dia tak boleh terima kritikan. Nak? Ha. Bukan kita anti tabligh. Tok guru kita orang tabligh. Nak? Kita ngaji ilmu nahu, ilmu sarah, ilmu qawaidul fiqh. Orang tak boleh. Ha? Ha, dia tahu kala dia. Jadi hak ni orang tak boleh kata dia saja yang betul. Yang sebenarnya ini bukan pandangan ulama-ulama ataupun pimpinan tak boleh. Ini pandangan jemaah saja. Dia tak asuk dengan dia sendiri. Lepas tu tengok-tengok guru-guru. Guru-guru hak ngajar-ngajar. Tak, hak ni buka surat ni. Hak ni ngajar madrasah ni. Guru tak ada masalah, murid je kata. Faham lagi? Murid kata hak tak mari kat dia, tak kelas. Kena mari kat dia kot. Ah, ha, baru tinggi ilmu. Guru tak rasa gitu. Nah, jadi rosaknya guru. Nah, murid yang merosakkan gurunya. Tak pakai kat ni, kat kita kat baru molek. Nah, ha, dan ni dah habis ngaji, dah tinggi. Kat kita baru tinggi. Guru tak rasa gitu. Nah, gini gitu kak, dia kata dia yang terbaik. Nanti kita tengok mana kehidupan Maulana Abu Nur Zakaria. Maulana Muhammad Ilyas. Dua orang Maulana besar dalam majemah tabligh. Kita tengok. Dia punya biodata. Dia punya tawadok. Lagu mana? Dia punya pengajian. Lagu mana? Banding dengan jemaah ni. Malah mengaji, malah apa semua. Bukan semua lah. Nah, kita banding dengan jemaah hak di Fatani. Allahu Rabbi. Rajin mengaji. Ada perjuangan. Kuat jemaah. Kuat tabligh pula. Comel lah tera. Nah, jadi teguran itu membina. Nah, jadi hak kata gini, jangan salahkan jemaah. Ini pandangan ahli-ahli saja. Yang tak ada ilmu. Nah, saya nak sertai pekidah. Tapi saya nak pergi kuliah sokma. Dah buat apanya? Pergilah tak masalah. Bukan masalah pekidah. Masalah setengah ahli. Nah, macam kita juga macam orang apa dia? Parti. Nah, sokong Tok Guru. Macam medah tapi perangai uduh pula. Jadi bukan masalah Tok Guru suruh buat uduh. Perangai setengah-setengah tu. Nah, itu juga tujuan penubuhan tu tidak. Ini untuk membalancekan, untuk matchingkan. Nampak? Dengan orang-orang bangsa asing. Ya, jadi kita ada pertahanan orang Melayu yang kasih kepada agama. Macam medah tu syarat-syarat dia. Nah, kita baca. Tapi setengah-setengah ahli tu jadi lupa diri. Bila ramai berasa hebat, berasa gagah, ni buat lebih kurang cakap dengan orang. Nah, dia nak cari balas saja. Jadi tak ada masalah. Dan sebenarnya. Saya peminat pasukan bola Sepanyol. Terdapat lambang salib pada lambang tersebut. Pasukan tersebut. Bolehkah saya pakai? Tak boleh. Khabar sama dah. Ulama' telah fatwa. Kalau kita nak pakai jersey-jersey bola, jangan jersey bola yang logonya ada lambang salib. Atau lambang Arab seperti Liverpool ada tulis Kasbah. Kebanyakan di kelab Spanyol dan Portugal dan Itali, dia banyak salib. Dia orang ni mana kuat Kristian sikit. Begitu juga dengan Brazil, dia banyak salib. Nah, jadi kena tengok molek. Salib itu sebenarnya bukan kebetulan, memang salib. Dan banyak jugalah kelab yang tak letak lambang salib. Jadi kalau kita minat kelab tu, tapi ada lambang salib, tak usah pakailah jersey dia. Pakai jersey lain, tak apa, hok tak ada lambang salib. Neh? Ha, minat-minat juga agama letak datang lah. Neh? Tak ada masalah. Ha. Saya meniaga kecil-kecilan, barang-barang tiruan. Kalau diikutkan undang-undang negara adalah menjadi kesalahan. Apa pula hukumnya di sisi Islam? Islam ini ditengok dulu. Kalau undang-undang itu memang patut, maka undang-undang negara itu diterima pakai oleh Islam. Tapi kalau undang-undang itu tak patut, zalim, maka Islam tak terima undang seperti itu. Nampak tak? Dia gitu. Umpamanya, sekarang ini barat, dia memang banyak melibatkan diri dalam nak menghancurkan ekonomi umat Islam. Sebenarnya dirancang. Nampak? Ekonomi Iraq dirancang. Nah, dihancurkan ekonomi, dibuat baik, pulih balik, sebenarnya dirancang oleh Yahudi belakang. Nah, jadi kalau kita jual barang tiruang itu, barang-barang itu merugikan akan kafir-kafir harbi, maka tak salah hukumnya pada sisi syarak. Yang tak bolehnya barang tiruan itu merugikan orang-orang beriman dan kafir zimi, orang kafir yang baik dengan orang Islam. Tak boleh. Neh? Ha, fahamlah tu. Sikit lagi. Adakah dibolehkan kita berzikir hingga ada orang kata kita seperti orang gila? Contohnya dia kelubung kepalanya dengan kain hitam dan mengangguk-anggukkan kepala macam kepulang Metallica. Ini kerana saya ada ternampak ada orang lakukan semacam. Semasa tinggal di Baluk dulu, ada seorang ustaz kata dibolehkan berzikir hingga ada orang kata kita gila. Jawabnya kena faham baik. Betul ada perkataan ini daripada ulama. Berzikir siapa orang kata gila. Tapi kena faham maksud dia. Berzikir ni bukan mana aksi kita macam orang gila. Kita berzikir. Sukanya kita berzikir kepada Allah. Nak, siapa orang ajak buah pun tak terbit lagi. Orang gila duduk hal di sana, dia berzikir lagi. Dahlah tu, cara apa yang tak gila. Gitu. Bukan wak asli wak gila. Wak, siapa kata gila, berzikir punya pasal. Itu bukan menyalahi agama tu. Jadi kena tengok molek. Jangan salah faham, berzikir macam wak gila, ni wak zikir berjoget, boleh dibatin macam wak gila. Dah dia kata ada ulama' kata tak apa. Hak ulama' kata tak apa macam wak gila ni, gini. Orang lain gimain belaka, orang berjoget belaka, orang bergalak belaka, kita duduk layang. Tak layang, duduk atas biras surah gitu juga. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya orang sakit hati, orang kata layang apa wak gila. Nak gila gitu. Neh? Faham baik. Jangan sekali buat macam orang gila. Tiga keping. Apa hukumnya menurunkan talak pada isteri jari jauh? Contohnya kita duduk Amerika, isteri di Malaysia. Jatuh tak talak? Jawabnya jatuh talak. Walaupun kita duduk di planet Pluto. Faham? Jatuh talak. Neh? Masa mali jamuan perkahwinan, tuan rumah bagi telur pada orang yang bagi salam. Bagi duit. Tapi orang salam tak ada duit, tak dapat telur. Tadi jelas dah adil. Jawabnya tuan rumah kekurangan telur. Sewaktu menunggu bila komat, saya tersentuh tahi cicok yang telah kering. Saya sangka apa? Saya ambil tahi cicok itu. Saya cium. Tak ada hijau ni. Rupa-rupanya tahi cicok. Bapa dah rasa. Adakah batal wuduk saya? Dah batal. Tentu tahi anak kita beruah tangan pun dah batal. Neh? Sentuh Najib tak batal wuduk. Tak batal wuduk kena basuh je lah. Kita wuduk ada dah. Apa kau salah dengan saudara isteri pak saudara kita? Jawabnya batal wuduk. Kerana kita boleh kahwin dengan mak saudara sabit bila dia bercerai dengan pak saudara kita. Lapan golongan tidak diterima amalan. Adakah termasuk orang solat lima waktu, orang-orang yang puasa bulan Ramadan, orang yang menunaikan zakat, orang yang menunaikan haji, orang yang berpendapatan RM400 sebulan tetapi suami isteri saja layakkah dia meminta zakat? Baik. Ada satu hadis mengatakan orang Ragunin tidak diterima amalannya. Jawabnya, dah kalau tu semayang lima waktu mana ke? Tak terima ke amalan? Kalau waktu berbayar zakat, kalau waktu puasa bulan Ramadan, tak terima juga? Jawabnya, ya. Contohnya, nampak? Suami yang tidak memberi nafkah kepada anak isterinya dengan sengaja. Tidak diterima amalannya pada hari semayang lima waktu. Dia semayang lima waktu. Tapi dia nikah, dia bakal tinggal badar di Tianu. Gila ke hak-hak puan, hak-hak Johor ni pula. Lagi gila nikah Johor. Hak ni tinggal badar sini. Tak beri nafkah anak bini. Maka orang lah macam ni, tidak diterima sembahyangnya walaupun dia sembahyang lima waktu. Faham? Siapa dia kena minta maaf dan minta halal. Itu contoh. Bukan makna orang yang tak ada amal. Orang ni nak syarat tak terima amalan ni, mestilah orang yang jenis tak beramal. Dia tak beramal, amalan dia tak terima. Tak ada amal dah. Orang ni pendapatan 400 bulan, suami isteri saja. Layakkah meminta zakat? Bukan meminta, menerima. Jadi zakat ni jangan meminta kalau boleh. Biar orang memberi kepada kita. Jawabnya, tidak dikira dengan 400. Siapa yang ada nama miskin dapat RM400 suami laki isteri. Adakah cukup untuk makan sebulan? Katakan sebulan dia perlu 500 baru cukup. Maka 400 layak terima zakat. 500 tu cukup untuk apa? Untuk sekadar perlu. Makan, minum, kesihatan, tempat tinggal, air, api dan seumpamanya. Okay. Tak termasuk benda-benda hak main. Hak main tak termasuk lah. Jadi kalau dia ni memang 400 lebih pada makan, minum dah, maka tak menerima zakat. Atas nama fakir miskin. Jadi sebenarnya bukan dengan 400 atau 4,000. 4,000 pun layak terima zakat. Sebab 4,000 dia bagi dia miskin. Contoh, dia pendapatan dia 4,000 sebulan. Tapi dia perlukan 6,000 sebulan. Kerana dia bela 25 orang anak yatim di bawah dia. Dan kemudian tok tua pun tupang duduk dengan dia pula. Anak saudara sabit 16 orang mari tupang duduk. Jadi akhirnya dia 4,000 jadi jatuh miskin. Maka orang ini 4,000 sebulan layak menerima zakat. Kerana dia sudah tidak cukup makan dengan ramai yang menumpang dengan nafkah dia ada 4,000 tu. Faham lagi? Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung balik di minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alni ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.